Ada yang bertanya, jika basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, maka apakah sah solat jika membaca Al-Fatihah tanpa didahului basmalah? Seperti yang telah kita sebutkan tadi, bahwa basmalah apakah bagian dari Al-Fatihah, ada khilaf perbedaan pendapat dengan ulama. Yang lebih kuat, basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah berdasarkan hadis Abi Hurairah riwayat Muslim. Sehingga yang namanya membaca basmalah sebelum Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Dan yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim, shalaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Umar wa Utsman fa kanu yaftatihun salat bilhamdillahi rabbil alamin la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Aku salat di belakang Nabi, kata seorang sahabat, di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka semuanya memulai bacaan dalam salat jahriyah, salat-salat yang dikeraskan bacaannya, apakah itu dalam salat maghrib, dua rakaat pertama salat maghrib, dua rakaat pertama salat isya, pada salat subuh. Mereka semuanya memulai bacaannya yang dikeraskan adalah langsung alhamdulillahirrabbilalamin, tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, membaca basmalah namun disirkan, dikecilkan bacaannya, bismillahnya. Yang dijaharkan, yang pertama kali dijaharkan adalah alhamdulillahirrabbilalamin. Ini hukumnya sunnah membaca basmalah dan disirkan, dikecilkan bacaannya, tidak dijaharkan. Seandainya dia lupa membaca basmalah, saya langsung baca alhamdulillahirrabbilalamin, berarti meninggalkan perkara sunnah dalam sholat, perkara yang hukum sunnah dalam sholat, dan hukum sholatnya tetap sah, karena bukan meninggalkan kewajiban. Ya, seandainya dia tidak membaca basmalah, langsung membaca bismillahirrahmanirrahim, sholatnya tetap sah, karena hanya sebatas meninggalkan amalan yang hukumnya sunnah, bukan wajib. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya, tolong dijelaskan apa hukum zakat profesi, karena ada beberapa ustadz juga beranggapan zakat profesi itu ada. Yang ada dalam Islam berasal dari dalil yang ada itu zakat, zakat yang wajib ya, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ketika selesai berakhir puasa Ramadan, memasuk Idul Fitri. Dan zakatul mal, zakat harta dari jenis-jenis harta tertentu seperti emas, perak, uang, biji-bijian, makan pokok, bisa disimpan lama, bertahan, seperti kurma, gandum, beras. Demikian juga hewan ternak, kambing, sapi, unta. Dan yang paling luas cakupannya adalah urudu tijarah. Jenis harta zakat mal yang paling luas cakupannya adalah urudu tijarah, barang dagangan. Apapun jenis barang dagangan tersebut. Ini yang ada dalilnya, zakat fitrah dan zakat mal. Adapun zakat profesi, misalnya penghasilan setiap bulannya langsung dikeluarkan zakatnya, itu tidak diwajibkan. Jika dia ingin bersedekah, maka itu zakat yang sunnah atau sedekah sunnah, bukan zakat yang wajib. Adapun zakat mal yang wajib itu setiap tahun sekali, bukan setiap bulan, setiap tahun sekali. Apabila penghasilannya misalnya dikumpulkan setiap bulannya dikumpulkan dan mencapai nisab zakat emas atau perak dan disimpan setahun tetap mencapai nisab, maka harus dikeluarkan zakatnya. Nisab zakat emas adalah 20 dinar. Jika digramkan sekitar 85 gram. Nisab perak 200 dirham. Jika digramkan sekitar 595 gram. Dan nilai antara keduanya ini sekarang sangat berbeda. Nilai emas sangat tinggi, 85 gram sangat tinggi. Kalau misalnya 1 gramnya 1 juta, berarti 85 gram sekitar 85 juta baru mencapai nisab zakat mal. Adapun perak sangat rendah. Mungkin sekitar 10 ribu atau 12 ribu per gramnya. Kalau misalnya per gramnya 10 ribu, berarti sekitar 6 jutaan, 5.950.000, sekitar 6 juta itu sudah mencapai nisab zakat perak. Oleh karena para ulama juga berbeda pendapat apakah nisab perak itu tetap teranggap karena harganya sangat rendah atau tidak teranggap. Pendapat yang lebih kuat yang dipilih oleh lajnah da'imah dan yang lainnya, tetap teranggap nisab perak karena nisabnya berdasarkan nas dalil dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti sabda Rasulullah fi riqatirubul usyur dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan pada zakat perak jika telah mencapai nisabnya, zakatnya adalah 1/40 atau 2,5%. Sehingga mata uang yang sekarang ini, uang kertas, nisabnya dikiaskan dengan nisab emas atau perak. Jika dikiaskan dengan nisab emas belum mencapai, kiaskan dengan nisab perak. Misalnya punya uang 15 juta. Jika dikiaskan dengan nisab emas belum mencapai nisab emas, zakatnya emas. Tapi kalau dikiaskan nisabnya perak sudah mencapai. Kalau kita misalnya punya uang 15 juta disimpan selama setahun, karena syarat wajibnya zakat mal pada emas dan perak dan yang dikiaskan dengan keduanya seperti mata uang sekarang itu dikiaskan dengan emas atau perak. Syaratnya adalah mencapai nisab dan haul. Mencapai nisab dan haul. Kayak misalnya tadi 16 juta sudah mencapai nisabnya perak. Syarat wajib lagi ditambah haul. Kita tetap memiliki harta mencapai nisab selama setahun. Barulah wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun mencapai nisab kemudian berkurang dari nisabnya, kita ada kebutuhan kita belanjakan, berkurang dari nisabnya, misalnya tinggal kita belanjakan misalnya tinggal 5 juta misalnya. Sisa 5 juta. Ini 5 juta apa? Tidak mencapai nisab perak. Berarti tidak terkena kewajiban zakat. Ketika berkurang kemudian berjalan waktu bertambah lagi mencapai nisab, maka diulang lagi haulnya. Dihitung lagi, diulangi lagi haulnya, tidak disambung haul sebelumnya. Jadi apa? Harus mencapai nisab dan haul. Disimpan selama setahun terus mencapai nisab. Barulah dikeluarkan zakatnya. Yang ada adalah zakatul mal. Adapun zakat profesi ini tidak ada. Hanya sebatas sunnah, sedekah sunnah. Zakat yang sunnah bukan wajib dikeluarkan setiap bulannya. Yang wajib adalah zakatul mal. Ini kewajibannya berulang setiap tahunnya sekali. Zakatul mal itu setiap tahun sekali. Wallahu a'lam. Sudah masuk waktu isya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.